نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرامتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. إن شاء الله kali ini kita Assalamualaikum. Insyaallah kita kali ini akan membahas ayat ke-24 dari surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah ke-24. Kemarin kita sudah membahas wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Adapun pada hari ini insyaallah kita bahas fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Oke. Insyaallah pada ayat 24 kita i'rabkan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kita mulai dari huruf fa di sini, dia sebagai huruf istinaf, fa istinafiyah, yaitu untuk kalam yang baru atau meneruskan kalam. Jadi itu gunanya fa atau waw istinafiyah. Jadi istinaf itu seperti Englishnya seperti renewal atau hal yang baru. Tidak harus topiknya baru, melainkan dia tidak seperti atof yang terakhir. Yang terpenting tidak seperti atof. Dalam fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu kita punya di sini fa. Ya, fa untuk fa'il lam taf'alu. Dan kita juga ada di sini wa. Wa lan taf'alu. Ya kan? Fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu kita juga punya fattaqun nar fa. Kemudian kita juga punya wal hijarah. Nah, waw untuk yang wal wal hijarah wawunya itu adalah waw ataf. Nah, fa in lam taf'alu fa di sini fa istinafiyah. Kemudian fa in lam taf'alu in. Fa in lam taf'alu in di sini berarti dia apa? Harf syart ada tu syartin. Syart jazimah yang menjazmkan. Ya enggak? Karena menjazmkan fi'il setelahnya. Setelahnya kita mulai fa in lam taf'alu. Baik. Ditambahkan juga lam di sini ada tunafin wa jazmin wa qalbin. Dia ada tunafin wa jazmin wa qalbin untuk lam yang ini fa in lam. Lam di situ ada tu nafin wa jazmin wa qalbin. Nah, tiga-tiganya itu istilah yang ada maknanya. Jadi lam ada harf menafikan, menjazmkan dan qalb membalikkan. Maksudnya apa itu? Lam di sini menafikan sahih, menafikan karena negatif. Yang namanya nafi itu negatif. Berarti lam artinya kita biasanya lam artinya belum. Ya kan? Dia menafikan. Jadi fungsinya lam itu pertama menafikan, kedua jazm, menjazmkan fi'il setelahnya. Ya kan? Makanya di sini dilihat fa in lam taf'alu aslinya taf'aluna. Nah, ini taf'alu itu fi'il mudhari' majzum, dijazmkan. Apa tanda-tanda jazmnya? Hazfi harfin nun, dihapus huruf nunnya. Itu tanda-tanda jazm. Waalaikumsalam. Fa'il lam taf'alu. Iya, jadi lam ada tunafin wa jazmin wa qalbin. Qalb di sini artinya membalikan. Membalikan Kalau maksudnya gini, kita lihat lam taf'alu, lam di sini menunjukkan atau menafikan apa? Menafikan kekini atau menafikan masa lampau? Oh, menafikan lampau. Iya kan, artinya belum. Misalnya Arif lam yaghtasil misalnya. Arif lam yaghtasil, Alif belum mandi. Nah, itu fakta memang. Walaupun direkam tapi enggak apa-apa lah. Korban sekali-kali ya itu ya. Lam taf'alu belum mandi. Nah, lam yaghtasil belum mandi. Berarti di penafian di sini penafian mandi pada masa sebelumnya. Jadi pembalikan di masa sebelumnya. Itu. Walaupun di sini lihat taf'alu itu sigotnya dia fi'il mudhari, menunjukkan masa kini. Tapi ketika ditambah lam sebelumnya ini berarti menunjukkan masa lampau. Membalikan ke masa lampau gitu. Fa in lam taf'alu, lam tadi berarti adat yang berfungsi tiga hal, menafikan, menjazmkan dan membalikan. Jadi sini membalikan yang asalnya kita lihat taf'alu itu fi'il mudhari', itu menjadi fi'il, maksudnya bukan mengibaratkan atau mentakbir tentang madhi. Nah, di sini juga ada faedahnya, kemudian kita mengenal lam taf'alu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa lan taf'alu, ya. Waw dalam wa lan taf'alu di sini bukan waw ataf lagi. Tapi ini waw istidrak namanya. Nah, waw istidrak. Istidrak itu seperti menyatakan sesuatu yang kontradiktif dengan sebelumnya. Istidrak. Seperti juga yang termasuk dengan istidrak itu seperti lakin, tetapi, but. Ya, lakin itu dalam bahasa Arab namanya istidrak. Adat istidrak yang berfungsi untuk menyatakan setelahnya kalimat hal atau hal yang kontradiktif dengan sebelum lakin itu atau sebelum waw. Makanya fa in lam taf'alu, jika kalian belum melakukannya, dan juga bahkan kalian tidak akan melakukannya gitu. Jadi kontradiktif antara belum melakukannya dan juga di depan tidak akan melakukannya, baik lalu atau nanti. Nah, di sini ada lam taf'alu, kemudian setelahnya lan taf'alu. Ya kan? Itu beda apa? Lam taf'alu dan walan taf'alu, beda nun dan lim aja. Yang pertama lam taf'alu dan yang kedua lan taf'alu, tapi maknanya beda. Kalau lan taf'alu berarti apa di sini? Lan taf'alu berarti harfu nasbin. Nasbin wa taukidin wa nafyin lil mustaqbal. Beda dengan tadi lam, dia harf apa? Nafyin wa jazmin wa qalbin. Tapi lan juga sebenarnya nafi juga. Lan sama lam sama-sama nafi. Cuma lan itu harfu nasbin, bukan harfu jazmin. Kalau lam itu menjazmkan fi'il setelahnya, fi'il mudhari' setelahnya. Kalau lan itu menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Makanya ketika lam taf'alu dengan lan taf'alu, walaupun zahirnya sama, taf'alu, taf'alu, hadfi harfin nun, hadfi harfin nun, namun posisinya beda. Taf'alu di sini dia fi'il mudhari' majzum yang lam taf'alu. Adapun lan taf'alu fi'il mudhari'nya mansub. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya kita lihat zahir begini, kalau kita enggak bisa memperhatikan lam dan lan, itu kita enggak bisa paham. Nah, kemudian lan juga harfun nafiyin lil mustaqbal, ya tadi menafikan. Tapi di sini bukan menafikan masa lampau, tapi menafikan masa yang akan datang. Nah, ketika dikatakan lam taf'alu, kalian belum bisa melakukannya. Wa lan taf'alu, dan kalian tidak akan melakukannya untuk di masa depan. Berarti menafikan yang masa lampau kalian belum bisa, dan masa depan kalian tidak akan bisa. Nah, di sini juga ada ijaz dalam hal ini. Ini ayat apa nih? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Dalam kalimat lam taf'alu wa lan taf'alu itu ada semacam tahaddi. Tantangan. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekaligus Allah Subhanahu wa taala menantang, sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengijazkan. Apa arti ijaz? Melemahkan, mendisablekan, mentidak bisakan mereka untuk melakukan apa yang ditantang pada mereka. Dengan apa? Kalimat lan taf'alu, enggak bakal bisa. Berarti sebenarnya lam taf'alu wa lan taf'alu itu ada semacam sesuatu yang menakutkan gitu ya, apa? Udah tantang ayo kamu coba dan kamu enggak kalau bisa. Jadi gimana kita sudah dibilang itu? Coba ini antum Zahabi, antum keluar. Dan kamu enggak bakal selamat di luar. Berarti apa? You have to stay here. Kamu harus di sini udah, enggak bisa kemana-mana kamu. Nah, begitu juga di sini. Lam taf'alu, kamu enggak bisa kan apa yang disuruh? Apa yang diperintahkan atau apa yang ditantang oleh Allah? Disuruh apa? Fa'tu bi suratin min mitslihi, satu. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Itu dua hal yang ditantang oleh Allah. Dua perbuatan, yaitu yang pertama, ayo datangkan surat seperti ayat Al-Qur'an. Nabi Muhammad kan sama seperti kalian, lahir bersama kalian, dari bangsa kalian, kemudian sama tidak bisa menulis, tidak bisa membaca seperti kalian, mayoritas kalian. Kemudian dulunya kalian juga menganggapnya dia sebagai Al-Amin. Nah, sekarang dia datang dengan membawa ayat-ayat itu, kalian kemudian mendustakannya. Oke, kalau gitu kalian juga kan orang-orang Arab Quraisy yang juga mahir membuat syair, mahir bahasa. Ayo bikin sepertinya. Fa'tu bi suratin mitsli, bikin. Dan juga datangkan semua syuhada selain Allah Subhanahu wa taala. Datang semua dari seluruh kabilah Arab. Bisa atau enggak? Kamu enggak belum bisa dan kamu enggak bakal bisa. Masya Allah, luar biasa kan? Menunjukkan apa? Allah qahirun fawqa 'ala ibadihi. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa atas hambanya dengan kalimat ini udah menunjukkan kalimat yang ada isyarat benar-benar awas kamu. Enggak bakal bisa dan kamu belum pernah bisa dan enggak bakal bisa. Ya. Jadi taf'alu yang pertama itu fi'il mudhari' majzumun wa 'alamatu jazmihi hadzfi harfin nun. Tapi taf'alu yang setelah lan yang kedua itu fi'il mudhari' mansubun wa 'alamatu nasbihi hadzfi harfin nun. Kemudian waw di sini dalam taf'alu dan taf'alu yang kedua, waw itu apa? Enggak bukan taf'al, ya itu benar yang waw lan, tapi yang waw dalam fi'il ya wawul jamaah dia sebagai dhamir. Dhamir rafa' mutasil ya bil mudhari' fi mahalli raf'in fa'il. Oke, kemudian alifnya alif fariqah. Kemudian fattaqun nar. Fattaqun nar, fa di sini adalah fa yang disebut muqtarinah bi jumlatis syarat. At-talabiyah al-jawabiyah namanya. Al-muqtarinah bi jumlatis syarat, yaitu fa yang dikorinkan dengan jawab syarat. Kalau fa yang pertama tadi fa illam taf'alu wa lan taf'alu, fa yang pertama itu fa isti'nafiyah. Tapi yang fa yang fattaqun nar adalah fa muqtarinah bi jawabi syarat, gitu aja. Karena kan ada fi'il syaratnya. Di sini this is manzilah ma fi'il syarat. Jika kalian tidak bisa lam taf'alu ini, tapi dinafikan lam taf'alu. Baik. Dan jika kalian tidak bisa, itu fi'il syaratnya. Jawab syaratnya apa? Antum harus ittaqun nar. Jadi gimana ini? Kalau kalian, jika kalian enggak bisa melakukannya dan kalian enggak boleh bisa, maka takutlah akan neraka, gitu ya. Maka peliharalah dirimu dari neraka. Jadi enggak ada mafar di sini. Enggak ada tempat lari, enggak ada celah untuk lari. Jadi gini, ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian diudah ditantang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalian belum pernah bisa dan kalian enggak bakal bisa. Nah, jika kalian belum pernah bisa dan kalian enggak bakal bisa, maka pelihara dilakukan dari neraka. Jadi enggak ada ini, bisa enggak kalian memelihara diri kalian dari neraka kecuali kalian mengikuti Muhammad, udah gitu. Enggak ada tempat lain, enggak ada celah lain. Maka harus seperti itu caranya. Kalau dari misalnya kita membaca ini mungkin ya oke biasa gitu kan, tapi kalau orang Arab dengan balaghahnya, dengan sastranya membaca seperti ini ayat yang menakutkan sebenarnya. Ayat yang sangat menakutkan dan ayat yang benar-benar menyebutkan menakutkan. Bukan Samsul itu muncul itu. Jadi ayat ini benar-benar menakutkan dengan balaghahnya dan menyebutkan kondisi mereka benar-benar secara lahir dan batin mereka, masa lalu mereka dan masa depan mereka. Ya, fattaqu, ittaqu di sini fi'il apa? Ittaqu fi'il amr. Fi'il amr. Ya, fi'il amr, kemudian ittaqun nar. Ya, fi'il amr. Dan ittaqu di sini sebagai jawab syarat, ya kan? jawaban syarat. Syaratnya tadi penafian kemampuan untuk melakukan. Sekarang jawabannya adalah itaku. Itaku fi mahalli jazmin ya. Tapi dia bentuknya fi'il amr. An-nar di sini sebagai sebagai maf'ulun bi. Dia apa? Maf'ulun bi apa? Maftuh atau apa? Marsuh, masuk. Enggak bisa yang lain, enggak bisa. Ayo, gua lagi. Iya. Bisa ke bawah gitu ya, di belakangnya. Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Allati di sini berarti isim isim mausul. Dia isim mausul dan bentuknya muannats atau mudzakkar? Muannats dengan allati ini menunjukkan annar itu adalah muannats, bukan mudzakkar. Oke, sebagian fi'il atau sebagian isim yang terlihat seperti muzakkar dan artinya tidak ada tak marbutoh ya, dan bukan merupakan bentuk mu'annas dari muzakkar, ini bisa jadi mu'annas seperti an-nar, seperti al-ard, seperti juga asama umum tiraton ya, asama juga mu'annas. Kemudian Asyams An-nar. Nah, kemudian anggota tubuh yang berpasangan misalnya. Yad, hadhihi yadi misalnya. Dulu ada punya kucing namanya Sufriyadi. Warnanya hitam pertama, kemudian ada Sufriyadi 2 meneruskan dinasti Sufriyadi 1. Itu dalam bahasa Arab ada artinya. Itu Sufriyadi. Kuningnya tanganku artinya. Iya, jadi semua itu ada filosofinya. Jadi ya, jangan macam-macam dengan penamaan ini. Setelah-setelah itu ada artinya itu. Ini mau filosofi ditakdir. Filsafat ya. Allati di sini, allati. Nah, kita perhatikan di sini. An-nar allati. Oke, dia memang dia sebagai isi mausul mabniun ala sukun. Tapi fi mahalli apa dia? Di posisi bagai apa? Nasbin, kenapa? Sifat untuk an-nar, sifat untuk neraka. Jadi allati di sini, ya zahirnya memang dia mabni al-sukun, tapi dia posisinya mansub, nasab. Kenapa? Karena dia sifat dan sifat mengikuti yang sebelumnya. Tabi'un lima qablahu. Nah, sekarang sebelumnya adalah an-nar, yang dia sifatnya adalah an-nar, dan an-nar di sini sebagai maf'ul mansub, maka allati posisinya sebagai mansub. Allati waquduhan nasu wal hijarah. Nah, kemudian setelah isim mausul di sini ada silatul mausul yaitu waquduhan nasu wal hijarah. Nah, waquduhan nasu wal hijarah itu satu statement sebenarnya, kemudian dimasukkan ke dalam isim mausul setelahnya. Jadi waquduhan nasu wal hijarah kita bisa menjadikan dia sebagai kalimat independen sebenarnya. Yaitu waqudun nari an nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka adalah manusia dan al-hijarah. Ini apa? Mubtada dan khobar. Sebenarnya gitu, ya kan? Makanya waquduha itu mubtada, an-nas wal-hijarah itu khobar. Makanya kedua-duanya apa? Marfu. Waqudu mubtada, marfu. An-nasu marfu tapi dia khobar. Al-hijarah dia khobar juga karena dia ma'tuf. Dia ataf, ada waw al-ataf di sini. Ya, oke. Okay. Waqudu mubtada. Ya. Kemudian dia mudhaf, waqudu mubtada marfu'un bi dhamma dhahira ala fi akhirih wa huwa mudhaf. Nah, ha di sini dia sebagai dia dhamir kan? Ya, dhamir. Dhamir jar bil idhafah. Ya. Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, kemudian annasu di sini khobar marfu'un bi dhamma. Wow, di sini ataf al-hijarah mengikuti yang setelah sebelumnya. Oke. Okay. U'iddat lil kafirin. U'iddat fi'il apa? Majhul. Fi'il madhi majhul. Mabni atau tidak? Mabni ala apa? Ala fathi litisalihi bi ta'i ta'nits. Litisalihi bi ta'i ta'nits dan dia mabni lil majhul. Berarti kalau misalnya a'adda yu'iddu berarti ma'ruf. Kalau u'idda yu'addu berarti majhul. Oke, okay, kemudian ta' di sini ta'u ta'nits sakinah, dia sebagai naibul fa'il, oke. Okay? ta di sini ta'nits di sini dia domir atau di dalam uiddat itu ada domir mustatir jawazan takdiruhu apa? Iya. Oke, okay. Iya kembali kemana? An-nar. An-nar karena mu'annas kemudian uiddat. Oke. Okay. Uiddat lil kafirin. Lil kafirin. Lam di sini lam la iya lamul jar harfu jar tapi dia fungsinya lamul istihqaq yaitu lam untuk menunjukkan keberhakan kepada siapa? Ya. Makanya berhak uiddat lil kafirin di apa namanya? Dipersiapkan untuk berhak kepada orang-orang kafir. Bisa juga lam di sini lam beli ajli ya, apa namanya? Apa Indonesia? Apa istilahnya? Pokoknya untuk atau demi orang kafir. Dipersiapkan demi orang kafir. Maksudnya untuk ya untuk orang kafir enggak itu demi ya untuk kebutuhan enggak butuh mereka. Dipersiapkan untuk bekal untuk mereka gitu ya. Gimana bakal penghancuran untuk mereka? Oke. Okay. Nah, sekarang kita punya uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin itu bisa dijadikan mustaqil, independen. Iya enggak? Uiddat lil kafirin jumlah ismiyah ya. Eh, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya kan? Nah, jumlah fi'liyah uiddat lil kafirin ini fi mahalli nasbin sebagai hal. Iya enggak? Fi mahalli nasbin sebagai hal, hal untuk siapa? Hal untuk neraka. Posisinya sebagai mansub. Posisinya nasbin, fi'liyah nasbin hal. Kita coba di sini, Mas Fatan. Kitabnya di sini biar Pak Muslim. Enggak ada tempat Pak Muslim. Kita masih butuh Pak Bukhari dan Pak Muslim ini. Oke, okay, alhamdulillah sudah selesai i'rabnya, berarti kita selesaikan kajian ini insyaallah dengan adanya Pak Muslim sudah selesai semuanya ya. Pak Muslim ya. Sini dikit dong, Rahman ya. Pak Muslim ke sini. Kamu agung Pak Muslim ini. Ini masa kayak gitu. Duduknya. Sini lagi. Kasihan Pak Muslim punya. Sekarang kita membaca ayat. Ayat 24 halaman 101 yang baca silakan. Ini Regi antum. Siapa namanya? Ardan. Enggak tahu, Anda enggak kenal ya. Lalu enggak kenal. Ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya dinamakan dengan ayat tantangan. Maksudnya adalah membuktikan kelemahan makhluk dalam hal menghadirkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran atau karena mengkritiknya dari suatu sisi. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Oke, dalam ayat ini qul la inni jama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ini ada enggak kesamaan dengan ayat 24? Ada, misalnya antum simpulkan apa sisi kesamaan ayat 88 Al-Isra ini dengan ayat 24 Al-Baqarah? Ada enggak roh yang sama gitu loh? Apa rohnya sama, maksudnya makna yang sama? Tahaddi ya, apa namanya, tahaddi Indonesia ya, tantangan. Selain itu selain tahaddi i'jaz, benar. Selain tahaddi ada juga i'jaz, yaitu ini udah ditantang. Ada tantangan, isyarat tantangan, dan juga ada ijaz, yaitu la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Enggak bakal bisa mereka, walaupun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ini di sini enggak disebutkan ya, ayatu bimithli hadzal Qur'an. Untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini enggak disebutkan dari segi apanya? Maksudnya misal dari segi balaghah kalimatnya misalnya. Coba buat. Dari segi keterjagaannya sampai hari akhir. Coba buat. Jadi dari siapapun di sini umum atau mutlak di sini mutlak yang namanya penyamaan terhadap Al-Quran apapun itu bentuknya. Silakan coba. Entah dari segi balaghahnya misalnya. Nazam akhirannya, qafiyahnya akhirannya misalnya ta'lamun, ya'lamun, yaf'alun, yaksibun. Semua bikin coba. Manusia semuanya walau kana ba'dhum ba'dhum zahira bikin. Yang seperti itu balaghahnya, kemudian dengan lafal-lafal yang luar biasa menyihirnya coba. Bikin seperti itu. Dari sisi itu coba balaghahnya. Bisa enggak? Belum ada yang seperti itu. Kemudian dari segi kekuatan ketika dibacakan. Antum misalnya membacakan suatu ayat-ayat buatan orang untuk meruqyah. Enggak kuat, enggak bakal ini. Misalnya buat apa ya? Indonesianya. Semoga Allah membuat ayat dari bahasa Indonesia. Buat ruqyah. Enggak mampu meruq jin, enggak mampu meruq setan, tapi coba dengan Al-Qur'an. Langsung apa namanya kepanasan atau Indonesia apa terserah lah bahasa antum sendiri. Nah itu salah satu ijaznya. Kemudian di sisi lain keterjagaan Al-Quran. Misalnya seseorang membuat puisi aja lah atau membuat kitab yang terbaik lah. Terjaga nggak dari kesalahan? Nggak bisa, nggak terjaga dari kesalahan. Dan juga apakah mungkin dia hilang ditelan masa? Mungkin. Kitab yang terlama misalnya kitab Al-Muwatta misalnya kitab Al-Muwatta misalnya karya Malik ya 179 wafatnya atau sebelumnya masih ada kitab-kitab lain tafsir. Nah masih terjaga sampai sekarang, masih terjaga, tapi ada nggak di sana hadis dhaifnya? Ada hadis dhaifnya, berarti maksum nggak maksum. Kitab Al-Umm misalnya 204 Hijriah wafat Imam Syafi'i, nggak jauh berapa sekian puluh tahun dari Imam Malik. Masih ada sampai sekarang, masih ada. Terjaga tapi terjaga ya karena tapi tidak terjaga dari kesalahan tetap. Artinya apa? Kita tuh tidak bisa misalnya ini mana Al-Umm. Misalnya ini kitab Al-Umm. Kita tidak bisa memastikan bahwasanya memang setiap huruf ini ada tambahan atau pengurangan dari orang-orang setelah Imam Syafi'i. Kita enggak bisa memastikan 100%. Mungkin di lafal ini Imam Syafi'i ketika mendikte ini kan Al-Umm ini didikte ini kitab. Ya bukan beliau Imam Syafi'i menulis gitu enggak. Tapi mendikte kepada muridnya, kemudian muridnya meriwayatkan. Siapa tahu ada kesalahan, muridnya meriwayatkan, menulis ada kesalahan tambahan kalimat atau tambahan kata dan semacamnya, ada penghapusan dan semacamnya. Nah, itu mungkin dalam apa namanya kitab-kitab manusiawi. Tapi kalau misalnya kitab Al-Quran itu tidak, dan tidak ada yang bisa semisalnya. Ya, sekalipun kitab itu disucikan, bayangkan misalnya kitab ini yang bukanlah kitab suci. Sekarang kitab Injil yang disucikan. Selamat dari tahrif, tidak selamat. Nah, berarti tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an dari segi ini. Ya, meskipun semua orang misal semua orang Nasrani atau Orientalis dan semacamnya, mereka ba'dhum li ba'din zahira. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, mereka saling bahu-membahu untuk menjaga kitab-kitab suci mereka. Tetap aja kitab suci mereka enggak bakal terjaga karena sudah untuk kepentingan dan semacamnya. Ya. Tafadhal. Bagaimana mungkin makhluk yang berasal dari tanah mampu agar perkataannya sama seperti perkataan Rabb segala makhluk? Atau bagaimana mungkin seorang yang miskin lagi papa dalam segala bentuknya dapat menghadirkan sebuah perkataan yang sama dengan zat yang sempurna, yang memiliki kesempurnaan mutlak, zat yang maha kaya lagi luas dalam segala bentuknya? Hal ini tidaklah mungkin dan di luar kemampuan manusia. Dan setiap orang yang memiliki sekecil-kecilnya rasa dan pengetahuan terhadap corak dan bentuk perkataan, apabila seseorang membanding-bandingkan Al-Quran dengan yang agung ini dengan selainnya dari perkataan-perkataan para ahli sastra, niscaya nampaklah baginya suatu perbedaan yang luar biasa besarnya. Oke, ini ada fakta yang penting di sini. Kita tahu namanya ijaz ilmi, itu ya atau tafsir saintis misalnya. Tafsir saintis yang kemudian bicara tentang kauniyah alam semesta dan semacamnya. Tapi yang ya itu sesuatu yang sebenarnya juhud yang masykur ya, apa upaya yang patut disyukuri sebenarnya. Kita misalnya ada saintis kemudian saintis muslim maksudnya meneliti bumi, meneliti nujum dan sebagainya, kemudian menunjukkan adanya ketercocokan dengan Al-Qur'an ataupun hadis seperti lalat misalnya. Hadis lalat tentang sayapnya dan sebagainya, itu alhamdulillah itu menunjukkan ijaznya wahyu. Tetapi justru mayoritas saintis yang menafsirkan Al-Quran, mereka justru pertama mereka tidak mempelajari tafsir Al-Quran terlebih dahulu dengan pelajaran sebagaimana para ulama mufassirin mempelajari tafsir, sehingga usul-usul tafsir mereka bobrok. Tapi mereka lebih semangat apa? Lebih semangat menuju ke sainsnya, bukan ke tafsirnya sebenarnya. Dan mereka berlomba-lomba untuk mensainskan Al-Quran. Itu memang niatnya baik. Yaitu untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran pun mendukung sains dan juga ijaz Al-Quran ini. Tetapi masalahnya kalau kaidah mereka atau usul mereka udah buruk atau cacat, maka otomatis kedepannya lebih-lebih. Makanya mereka seringkali mencocok-cocokkan begini-begini-begini dan kemudian berkata tentang ayat-ayat Al-Quran yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari maksud dari ayat-ayat itu. Nah, makin berkembang dan makin jarangnya ulama yang mentahdir mereka atau memperingatkan mereka, makin seru kemudian ke depan akhirnya tafsir matematika Al-Quran seperti ya, bahwasanya ayat ini 88 kemudian maksudnya berarti apa gini-gini dalam bumi. Sesuai dengan ini, sesuai dengan ini. Akhirnya dicocok-cocokkan. Jadinya itu namanya apa? Pengaburan dari kita yang seharusnya mentadaburi Al-Quran dari segi memaknai ayat-ayatnya, firmannya, memaknai kalimat-kalimatnya, asbabun nuzulnya dan sebagainya. Kabur ke apa? Pemahaman terhadap sains yang itu bersifat zonni sebenarnya. Dan tidak ada korelasinya, kadang-kadang tidak ada korelasi dengan bahasa, tidak ada korelasi dengan apa yang Allah inginkan dan sebagainya. Nah, makanya orang-orang yang misalnya dia membeli kitab-kitab tafsir sains, ya mungkin ada manfaatnya, benar ada manfaatnya. Namun di sisi lain banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam tafsir sains jika tidak didukung oleh usul tafsir, malah ngaco jadinya. Jadi semuanya dicocok-cocokkan. Kalau misalnya nih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watini wa zaitun. Ya oke, buah tin apa khasiatnya, dan itu bukan tafsir, itu bukan tafsir. Khasiat buah tin apa, khasiat buah zaitun apa, kemudian tin itu di ayat pertama kenapa dan sebagainya, itu bukan tafsir. Gak ada kita watini wa zaitun itu adalah ya suatu kandungan dalam buah tin dan azaitun, dan Allah bersumpah dengan nama dua buah yang Allah ciptakan, ya sudah. Adapun khasiat-khasiatnya itu masuk ke dalam kedokteran dan itu tidak bisa dikatakan tafsir Al-Quran, terlebih tidak bisa dikatakan ulumul Quran. Jadi tidak semua yang merupakan dinisbatkan kepada ayat atau Al-Quran itu dinamakan ulumul Quran atau tafsir, ya enggak? Karena gini, kalau misalnya semua yang dinisbatkan kepada ulumul Quran, maka misalnya ketika Anda berkata gimana cara membuat roti, cara membuat roti adalah bertanya kepada orang yang tahu. Dalilnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oh, berarti cara membuat roti itu adalah ulumul Quran. Ngerti antum di sini? Ya, kalau misalnya semuanya disebut sebagai ulumul Quran, sebagai tafsir, oh ini salah jadinya. Ya, optik misalnya. Optik tentang operasi mata dan semacamnya. Nah, kemudian apa dalilnya? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata. Ya. Wa ja'alna lakum sam'a wal absara wal afidah. Sam'a wal absar, mata kan. Dalilnya itu. Nah, kemudian para ulama sains kemudian misalnya absar digali lagi makna pandangan dan seterusnya. Kemudian disebutkan bahwasanya ini adalah tafsir sains. Berarti ulumul Quran. Berarti kacamata termasuk atau ilmu tentang optik adalah bagian dari ulumul Quran. Oh, berarti semua ilmu ulumul Quran jadinya. Makanya dikatakan ada buku, Anda lihat buku namanya Bumi itu adalah Al-Quran. Ini kalimat mujmal, ada buku di Gramedia, Bumi adalah Al-Quran. Ini kalimat mujmal, ini bisa multi tafsir. Jadi setiap yang ada di bumi itu adalah ulumul Quran. Nah, ini jangan sampai terjadi. Lalu misalnya foto booth, ya misalnya berarti foto booth itu adalah ulumul Quran karena Allah menciptakan segala sesuatu. Enak semuanya, enak ya. Antum misalnya apa, antum apa sih, antum sebenarnya antum ada enggak sih lulus di LIPIA, di lulus di UI apa nih jurusan? Kimia. Kimia. Kimia, nuklir, chemistry dan chemical dan sebagainya, semuanya itu ulumul Quran. Pak ini misalnya di PGC tentang tijarah berdaya dengan surat, salah satu ayat di surat Al-Jumu'ah. Wa apa namanya? Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fadlillah ini tijarah. Tijarah perdagangan. Jadi semua ilmu tentang trading, semua ilmu tentang perdagangan, perniagaan itu adalah ulumul Quran. Kacau jadi semuanya orang akan mengklaim, oh bidang saya bidang ulumul Quran. Jadi studi ulumul Quran studi paling luas. Tapi memang benar, Al-Quran itu membuka majal untuk kita berpikir, untuk kita berpikir tentang kauniyah, tentang sosial, tentang budaya. Iya benar. Di surat Ar-Rum kita lihat, ya kan, di surat Ar-Rum itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai ayat-ayat, wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bersifat kauniyah. Tapi itu bukan berarti segala yang disebut ayat-ayat Allah kauniyah ini kemudian ilmu yang terserap atau bercabang darinya, seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan bayi kalian laki-laki dan perempuan, litaskunu ilaiha, ya kan. Nah, berarti kan itu berkaitan dengan ilmu sosial, ya kan? Dan juga berbanding dengan seksologi juga kan. Apakah kemudian segala yang di bawah ilmu sosial itu dan ilmu seksologi itu, apakah itu ilmu Al-Quran? Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita majal di sini. Antum berpikir semua dalam ilmu-ilmu ini, berpikirlah bahwa ini semua ayat-ayat Allah, tapi bukan berarti semua ilmu ini antum nisbatkan kepada Al-Quran. Kacau jadinya. Enggak bisa seperti itu. Misalnya antum bahasa Perancis, misalnya Mas Arif ini. Ya kan, di antara ayat-ayat Allah ikhtilaf alsinatikum, ya kan, bedanya lisan-lisan kalian, bahasa kalian. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala membuka di sini majal, bidang atau lapangan untuk antum untuk berkarya atau menyugali ilmu dan untuk lebih tadabur ayat-ayat Allah. Tetapi ketika antum mempelajari itu, antum tidak serta-merta bisa menisbatkan apa yang antum pelajari sebagai pelajaran Al-Qur'ani. Karena memang basicnya Al-Qur'an. Basicnya Al-Quran, anda mendapatkan ikhtilaf al-sinikum, itu ayat Allah, masya Allah. Inspirasinya Al-Quran, benar. Tapi bukan berarti ilmu tersebut menjadi ulumul Quran. Maka difahami di sini, jangan sampai disamakan selain ulumul Quran menjadi ulumul Quran, itu persamaan yang bahaya. Tafadhol. Dan dalam firmannya, dalam firmannya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Qur'an itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Terkandung sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang dihadapkan hidayah baginya dari kesesatan adalah seseorang yang ragu dan bingung, yang belum mengetahui kebenaran dan kesesatan. Maka orang seperti ini bila dijelaskan kebenaran baginya, niscaya ia segera mengikutinya, dan jika ia memang benar-benar mencari kebenaran. Adapun orang yang keras kepala yang mengetahui kebenaran namun ia meninggalkannya, maka yang seperti ini tidaklah mungkin kembali, karena ia telah meninggalkan kebenaran setelah jelas baginya kebenaran itu. Di mana ia tidak meninggalkannya karena sebuah kebodohan, maka tidak ada alasan lain untuknya. Demikian juga orang yang ragu dan tidak benar-benar mencari kebenaran, bahkan ia berleha-leha dan tidak bersungguh-sungguh dalam mencarinya, maka yang seperti ini secara garis besar tidaklah dibimbing sama. Dalam penjelasan tentang Rasulullah SAW sebagai hamba Allah dalam konteks yang agung ini adalah sebuah dalil bahwasanya sifat beliau SAW yang paling besar adalah realisasi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam penghambaan yang tidak dapat disaingi oleh siapapun dari orang-orang terdahulu maupun yang akan datang. Sebagaimana Allah juga menjelaskan tentang beliau dengan predikat hamba Allah dalam surat Al-Isra seraya berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam. Dan dalam konteks menurunkan, Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan dalam firman Allah, U'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan ayat-ayat yang semacamnya adalah sebuah dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya surga dan neraka itu telah diciptakan, berbeda dengan Al-Mu'tazilah. Jadi Al-Mu'tazilah meyakini bahwasanya surga dan neraka belum diciptakan, nanti ada selama sendirinya. Dengan dalil mereka, ya, kalau Israel Allah menginginkan sesuatu terjadi, tinggal bilang kun fayakun, maka jadilah itu. Enggak usah dari sekarang, disiapkan. Nah ini kan berarti Mu'tazilah dengan apa? Dengan nalarnya kan? Tapi dengan dalil dia memang. Tapi salah dalilnya gitu loh. Masalahnya dalil yang dia, yang mereka ambil itu bertabrakan, pemahaman terhadap dalil itu bertabrakan terhadap dalil lain yang menyebutkan bahwa saya di hadis bahwasanya neraka itu dipersiapkan. Di sini uiddatul kafirin juga itu ada apa namanya? Ada pemahaman bahwasanya sekarang neraka ada. Dan juga di hadis lain, di hadis bahwasanya neraka itu dia masih digorok terus sekarang bertahun-tahun sampai nanti warnanya berubah-ubah. Ya kan itu ada hadisnya. Nah, hadis bertentangan dengan pemahaman Mu'tazilah ini. Surga dan neraka itu telah diciptakan. Dan Mu'tazilah kan punya keyakinan manzilah baina manzilatain, yaitu orang yang apa? Apa? Mu'tazilah gimana keyakinannya? Nah, orang yang beriman dengan orang yang kufur. Di antara orang yang beriman dengan yang kufur itu ada di tengah-tengah. Hah? Ya orang yang apa dia? Dosa orang yang pelaku dosa besar. Kalau Khawarij dikafirkan, ya. Kalau misalnya Mu'tazilah tidak dikafirkan, tapi tidak diislamkan, enggak kafir, enggak Islam. Makanya antara enggak kesana enggak sini. Manzilah baina manzilah, suatu manzilah, suatu kedudukan di antara dua kedudukan, kedudukan Islam, kedudukan kafir, di tengah-tengahnya ada. Jadi di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya ada. Dia tidak Islam, dia tidak kafir. Tetapi tadi masirnya untuk Mu'tazilah, ujung-ujungnya apa? Kekal di neraka sebenarnya. Sama aja sama Khawarij. Dari segi pengekalan di neraka. Tapi dari segi pensifatan dan pelabelan, ini tidak disebut, ini maksudnya manzilah bayi manzilah itu di dunia ya. Jadi orang pelaku dosa besar di dunia itu dia tidak disifati Muslim, tidak disifati kafir. Tetapi pada masirnya, akhirannya, ia ditutup ke neraka seterusnya. Gitu. Sama aja intinya dengan Khawarij. Khawarij dua sebesar itu dunianya udah disebut kafir. Dan pada akhiratnya, mereka ingin neraka kekal begitu saja. Ya. Ayat ini juga mengandung isyarat bahwasanya orang yang bertauhid walaupun mereka terkadang melakukan beberapa dosa besar, namun tidak akan kekal dalam neraka. Karena Allah berfirman, "U'iddatil kafirin," yang disediakan bagi orang-orang kafir. Sekiranya orang-orang yang melakukan maksiat dari ahli tauhid itu kekal dalam neraka, maka neraka tidaklah disiapkan hanya untuk orang-orang kafir semata. Ini berbeda dengan faham Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Demikian juga isyarat lain tentang suatu dalil bahwa siksaan itu diperoleh dengan adanya sebab-sebabnya, yaitu kekufuran dan segala corak kemaksiatan yang berbeda-beda. Ya, ini ada sekitar dua hal yang halus namun bermakna sekali di sini. Yaitu ini istidlal. Istidlal dari uiddatul kafirin, kita bisa mengistinbat darinya bahwasanya orang-orang bertauhid muslim itu bisa tetap bisa keluar dari neraka meskipun berdosa besar. Itu gimana istinbatnya itu? Luar biasa. Bisa uiddatul kafirin yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya. Orang-orang yang melakukan maksiat dari ahli tauhid itu tidak disebut kafir kan? Nah, itu pemahaman terhadap uiddatul kafirin. Jadi al-kafir ini label. Ketika sudah disebut kafir, maka dipersiapkan memang baginya apa neraka. Nah, itu neraka untuk sebenarnya neraka itu untuk siapa? Untuk mereka aslinya. Adapun orang-orang mukmin yang memang melakukan dosa besar itu untuk pembersihan saja dosanya dan setelah itu kembali ke tempat yang diperuntukkan untuk mereka. Karena asalnya manusia itu kan Bani Adam. Asalnya manusia itu Adam alaihissalam. Dan Adam tempat asalnya surga. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Man ato'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang bertaat kepadaku, maka masuk surga. Karena apa? Kepada keaslian. Makanya Islam dinul fitrah. Aslinya Adam yaitu fitrah. Kembali kepada surga. "Wa man asani," maksudnya bersiap bermaksiat kepadaku, "faqad aba," berarti dia menolak. Tapi dalam hadis ini bukan berarti orang yang bermaksiat kemudian kafir begitu saja enggak bakal masuk, enggak. Ia menolak untuk masuk surga, tapi tidak semua yang bermaksiat itu tidak akan masuk surga, enggak. Melainkan kalau misalnya masih ada sebiji zarah keimanan dan dia tidak sampai ke kufur akbar atau syirik akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya insya azzabahu wa insya ghafarlahu. Jika Allah menginginkan, Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua di sini, isyarat lain tentang suatu dalil bahwa siksaan itu diperoleh dengan adanya sebab-sebab, yaitu kekufuran dan segala corak kemaksiatan yang berbeda-beda. Di sini apa? Lafal u'iddat lil kafirin. Neraka itu kan, lafal ini kan jumlah fi'liyah di sini. U'iddat lil kafirin. Neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Di sini ada lafal neraka dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir, dalam istilah atau label orang kafir itu ada sifat, karakter, yaitu kafir, kufur. Nah, kalau misalnya ada karakter kufur di sini, ya berarti menunjukkan ini dipersiapkan untuk orang-orang yang berkarakter kufur. Maka kufurlah menjadi sebab, kufurlah yang akan menjadi sebab apa mereka dimasukkan kepada neraka. Jadi sebabnya apa? Karakter, sifat. Sifat, bukan sekadar pelabelan. Maka orang yang misalnya tidak disifati kafir di dunia ini oleh kita, tapi Allah sifati kafir, nah itu udah dapat sifatnya untuk neraka nantinya. Nah, di sini isyarat tentang suatu dalil bahwa siksaan itu diperoleh dengan adanya sebab-sebabnya. Siksaan atau kenikmatan itu diperoleh dengan adanya sebab-sebabnya. Siksaan atau kenikmatan itu diperoleh dengan adanya sifat-sifatnya, sebab-sebabnya. Nah, contoh, innallaha ma'as-sabirin, atau innallaha yuhibbu al-muhsinin. Oke, boleh. Innallaha yuhibbul muhsinin, ada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sifatnya apa di sini? Berbuat baik. Maka barang siapa yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Tapi tentu ini am umum yang kemudian ditaksis, yaitu bukan selain muslim tidak dapat pencintaan ini ya. Enggak dapat, yaitu orang muslim saja yang berbuat baik. Kemudian misalnya yang lain, misalnya u'iddat lil muttaqin, misalnya kan ada ayat surah u'iddat lil muttaqin. Maka di sini apa penyebab Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan jannah? Ketakwaan. Kemudian innallaha ma'as sabirin, apa sebab Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang sabar? Sebabnya kesabaran. Maka intinya di karakter di sini, sifat di sini. Makanya u'iddat lil kafirin, sifatnya apa di sini? Kufur. Yang kita pandang, yang kita perhatikan di sini, kufur. Maka ketika sifatnya kufur, maka di orang yang memiliki karakter itu, mereka akan di apa namanya, di disediakan bagi mereka neraka. Nah, tiba-tiba berpikir kepada mimpi tadi malam, ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok kasyaf sih? Oke, alhamdulillah. Abis ini kita langsung ke warokat, insyaallah 5 menit lagi ya. Insyaallah. Alhamdulillah.